Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Al-mas'alatu as-sabi'atu. Masalah ke-7. Al-mas'hu 'ala al-jabirati wal 'imamati wa khumurin nisa'i. Mengusap atas jabirah. Al-jabirah nanti akan dijelaskan apa itu al-jabirah, dan al-imamah ya, serban ya, globalnya al-jabirah di, yang dipakai oleh orang yang patah tulang ya, akan dijelaskan nanti. Serban, kalian tahu, dipakai oleh laki-laki di kepala. Dan khumur an-nisa, jamak dari khimar ya. Khimar, kerudung. Kerudung yang dikenakan oleh para wanita. Nah, al-jabiratu hiya a'wadun wa nahuha. Jabira adalah a'wad. A'wad jamak dari 'ud. Yani potongan-potongan kayu. Potongan-potongan kayu. Yang dipotong-potong ya, dirapikan dan disesuaikan dengan ukuran tulang yang patah untuk diletakkan mengitari tulang yang patah itu, kemudian diikat ya. Wanahwiha dan yang semisal dengannya, wanahwuha dan yang semisal dengannya, wanahwuha kaljibsi, seperti gips. Aljibs itu gips ya. Mimma yurbatu ala al-kasri, dari apa-apa yang diyurbat, diikat ala al-kasri, atas tulang yang patah. Liyajbura wa yaltaima, liyajbura agar sembuh ya, tulang yang patah itu atau retak itu sempurna kembali. Wajal ta'ima, bersambung kembali ya. Jadi di masa lalu dan sebagian orang masih menggunakannya sekarang, jika ada orang patah tulang itu beberapa batang kayu ya, dipotong, dirapikan, disesuaikan dengan bagian tulang ya, panjang tulang bagian yang patah. Bisa 3 atau 4 kayu ya, diletakkan di bagian tulang yang patah, keliling, mengitari gitu, kemudian diikat. Nah, tujuannya supaya tidak goyang tulang yang patah itu, menempel kembali ya, dia jubur wa yaltaima, agar ya sempurna kembali. Yaltaim itu artinya menempel kembali, nyambung kembali. Nah, ya itu menahan itu kayu itu. Ikat dengan baik, dengan bagus. Jadi, tertahan, tidak goyang. Supaya dengan proses ya, akan bersambung kembali. Itu awad. Nah, adapun medis di zaman sekarang tidak menggunakan itu. Nah, medis menggunakan gips. Ini gips. Gips ini gips. Ya. Nah, mereka menggunakan gips. Baik. Sudah ada gambaran tentang jabirah? Nah. Wa yamsahu 'alaiha Naam. Wa yumsahu 'alaiha. Wa yumsahu 'alaiha. Wa yumsahu 'alaiha, dan diusap atasnya. Jadi jabirah tersebut, baik potongan-potongan kayu itu ya, merupakan jabirah di masa lalu dan masih ada pakai sekarang, ataukah pakai gips? Nah, yang digunakan oleh medis itu ketika berwudu diusap. Ya. Ketika berwudu diusap, juga ketika mandi nanti akan datang ya. Mim itu diusap sebagai pengganti dibasuh. Nah, wa kadzalika, demikian pula yumsahu 'alal lusuqi wal lafa'ifi. Demikian pula yumsahu diusap 'alal lusuqi wal lafa'ifi, atas al-lusuq ya, jamak dari lisqah, plaster yang dipakai untuk merekat perban gitu ya. Nah, perban lah. Baik. Al-lafa'if jamak dari lafifah. Ya, lafifah itu kain yang dibalutkan. Nah, balutan-balutan kain, allati tudau, yang diletakkan, 'alal juruh, atas luka. Nah, jadi perban, perban itu kan antum tahu ya, pakai kain kasa, kalau medis sekarang kan pakai kain kasa ya, kemudian di perban ya, kayak isolasi gitu kan, plester gitu. Nah, lafif itu dibalut, ada juga yang ya, jadi dibalutkan itu ya. Nah, pembalut luka. Ya, pakai apa itu? Kain kasa ya namanya. Hah? Iya. Betul. Nah, itu dibalutkan di luka kan? Nah. Nah, itu yang dimaksud dengan lusuh dan lafaif ini. Dan nanti setelah dibalutnya itu kan di perban ya. Nah, di plester. Fa kullu hadhihi al-asyai seluruh perkara-perkara ini, yumsahu 'alaiha, diusap atasnya, bisyarti, dengan syarat, antakuna ala qadril hajati, dengan syarat ya, itu semua digunakan, dipasang pada tulang yang patah, pada bagian anggota tubuh yang luka, ala qadril hajati, sesuai dengan kadar hajat. Sesuai kadar hajat. Nah, jadi sesuai dengan kadar tuntutan hajat, tidak melebihi. Nah, tidak melebihi tuntutan hajat untuk diperban, untuk dibalut ya. Misalkan luka di sini ya, sedikit di sini luka ya, itu dibalut, diperban, tapi dibalut sampai satu jengkal ya, lengannya semua dibalut, diperban, padahal dia hanya di ujung lengan misalkan, tapi sampai ke siku dibalut, sampai pertengahan lengannya melebar gitu, artinya melebihi kebutuhan. Nah, ini penting diperhatikan sama syarat ini, karena kita ya, hampir semua kita mungkin sering ya kan, yang patah jarang lah ya, semoga kita dilindungi semua, tapi yang luka biasanya sering kan, ada luka dibalut, diperban ya kan. Nah, perhatikan, bisyarti an takuna ala qadril hajah, dengan syarat itu dipasang sesuai kadar hajat. Fa in tajawazat, maka jika hal-hal itu dipasang ya, tajawazat qadral hajah, melebihi kadar hajat, tuntutan hajat, lazimahu wajib bagi yang mengenakannya, yang memakainya, naz'u, mencopot, melepas ma zada 'ala al-hajati, kadar yang melebihi hajat. Jadi harus dipotong bagian yang terlalu panjang itu yang ya melebihi kadar hajat. Nah, bagian itu tidak butuh diperban, dibalut, ikut diperban, dibalut. Nah, itu harus dihilangkan untuk kemudian dibasuh bagian itu. Jika bagian yang melebihi kadar hajat itu, tuntutan hajat itu, tetap dibiarkan kemudian itu diusap, tidak sah. Nah, jadi makanya dikatakan di sini harus dicopot, dilepas bagian yang melebihi tuntutan hajat itu agar terbuka, kemudian itu dibasuh. Adapun yang tertutup ya dengan perkara-perkara itu ya, perban, membalut ya, jabirah sesuai dengan kadar hajat, maka itulah yang diusap. Wa yajuzul mashru 'alaiha. Wa yajuzul mashru 'alaiha, dan boleh mengusap atasnya fil hadatsil akbari wal asghari, pada hadats besar dan hadats kecil. Berarti hukum ini berlaku pada mandi dan wudu. Nah, dari sampai di sini ya, berarti kita sudah bisa melihat adanya perbedaan dengan mengusap apa? Mengusap punggung, khuf. Karena mengusap khuf hanya pada wudu. Nah, sementara ini ya, pada hadas besar dan hadas kecil, yakni pada wudu dan mandi. Kenapa? Karena khuf itu rukhsah. Sedangkan jabirah ya, perban, pembalut luka itu sifatnya darurat. Darurat. Nah, jadi dia juga berlaku pada hadas besar. Naam, walaysa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddadun. Walaysa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddadun. Dan ya, tidak ada waktu muhaddad, tidak ada waktu batas waktu tertentu, jangka waktu tertentu untuk mengusap ya atasnya. Bal yumsahu 'alaiha, bahkan boleh diusap atasnya. Ila naz'iha, hingga dicopot. Ila naz'ila, sampai naz'iha dicopot, dilepas. Au shifai ma tahtaha, atau sampai shifai ma tahtaha, sampai ya sembuh anggota yang ada di bawahnya. Nah, jadi selama belum dicopot karena belum sembuh, maka tetap diusap. Apabila dicopot ya, meskipun belum sembuh tapi dilepas, misalkan ingin diangin-anginkan, dapat apa? Dapat udara gitu kan. Karena terasa lembab mungkin, supaya kering, supaya segar. Ya, atau kalau gatal ingin dilepas. Ketika dilepas kemudian berwudu atau mandi, ya berarti dalam keadaan seperti itu. Nah, maka berarti dibasuh. Nah, ya tapi tentunya, biasanya tidak akan dilepas kecuali memang sudah waktunya. Nah, atau yang ada di bawahnya sudah sembuh, yang ada di bawahnya sudah sembuh, artinya sudah sembuh lukanya, nah, itu tidak bisa lagi dipakai, harus dilepas. Sudah sembuh lukanya, tidak ada lagi tuntutan hajat, tuntutan darurat untuk memakainya, ya. Maka berarti harus dilepas untuk dibasuh. Nah, karena jika itu sudah sembuh berarti sudah bisa terkena air. Nah, wadalilu ala dhalika, dalil atas hal itu, annal mas'ha ala jabirati, sesungguhnya mengusap atas jabirah darurah. Ya, daruratun, sifatnya darurat. Sifatnya apa? Darurat. Nah, wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Wad-daruratu, kaidahnya, wad-daruratu tuqaddaru biqadriha, dan darurat itu ya diukur, ya tuqaddaru diukur biqadriha, sesuai dengan kadar daruratnya. Nah, jadi jika sudah sembuh berarti sudah tidak darurat dipakai, kan begitu. Nah, berarti sudah tidak sah untuk diusap, harus dilepas. Wala farqa fiha bainal hadatsain. Wala farqa fiha, dan tidak ada perbedaan di dalamnya bainal hadatsain, antara dua hadats tersebut, yakni hadats besar dan hadats kecil, hukumnya sama. Barakallahu fikum. Wa kadzalika yajuzul mashu. Wa kadzalika, demikian pula yajuzul mashu, boleh mengusap. Ala al-imamati, atas serban yang dikenakan di kepala. Wahia ma yu'ammimu bihi, ma yu'ammamu bihi ar-ra'su. Wahia ma yu'ammamu bihi ar-ra'su. Al-imamah adalah sesuatu yang dililitkan mengitari kepala. Mengitari, ya, kepala. Naam. Wa yukawwaru alaih, dan dilingkarkan atas kepala. Nah, dililitkan, dilingkarkan di atas kepala, menutup kepala, itu imamah, ini serban. Naam. Wa dalilu ala dhalik, dalil atas hal itu, hadithul mughirati, hadithul mughirati ibn Syu'bah, hadith al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masahah, mengusap, ala imamatihi, atas serbannya, wa ala nasiyati, dan atas ubun-ubunnya, wal khuffaini, dan atas kedua khufnya. Rawahu Muslim. Wa hadithu, dan berdasarkan hadith annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala al-khuffain, mengusap atas kedua khufnya, wal khimar, dan khimarnya. Khimar di sini ditafsirkan ya'ni al-imamata, al-khimar dan al-khimar. Al-khimar jangan diartikan kerudung, ya, tetapi ya'ni, yaitu al-imamah, serban. Baik, memang sebenarnya serban itu, kain-kain serban, ya, kain serban itu terkadang dikenakan oleh orang Arab dalam bentuk dikerudungkan saja begitu. Dikerudungkan saja begini, tidak diserbankan. Nah, khimar. Antum biasa lihat, ya. Nah. Contohnya. Itu namanya khimar itu. Tidak dililitkan, tidak dilingkarkan di kepala kemudian diikat, kan tidak itu. Cuma dipasang di atas kepala begini, dikerudungkan begitu. Itu namanya khimar. Nah. Ya. Nah, tapi khimar di sini ditafsirkan oleh ulama, ya, khimar di sini adalah serban. Artinya apa? Ya, akhuna ini yang pakai khimar sekarang tidak boleh mengusap. Itu di belakang lagi contoh yang satunya. Itu tidak boleh diusap itu. Jika dikerudungkan begitu saja tidak boleh diusap itu. Nah, yang bisa diusap apabila dikenakan sebagai serban. Bisa dipahami? Nah, jadi jika melihat hadis ini jangan salah tafsir bahwa Nabi SAW pernah mengusap atas kedua khufnya dan khimarnya, jangan diartikan kerudung di sini, tapi diartikan serban. Nah, ini yang benar, ya, terkait masalah ini. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Baik, perhatikan. Wal mashu 'alaiha, dan mengusap atas serban, laisa lahu waqtun muhaddadun, tidak memiliki waktu, jangka waktu tertentu, batas waktu tertentu. Nah, seperti mengusap jabirah, pembalut luka, ya, korban, tidak ada waktu, batas waktu tertentu. Nah, walakin, akan tetapi, kalau seseorang salaka, menempuh, sabilan ihtiyati, jalur kehati-hatian, menempuh jalur kehati-hatian, falam yamsahha, sehingga dia tidak mengusap serbannya, illa kecuali idza labisaha, apabila dia mengenakannya, kecuali apabila dia mengenakannya ala taharatin, di atas kesucian, wa fil muddatil muhaddadati, dan dalam jangka waktu tertentu, lil mashi ala khuffain, seperti jangka seperti halnya syarat, dua syarat itu berlaku pada al mashi ala khuffain, mengusap atas kedua khuf, lakana hasanan, maka itu sungguh bagus, ya, sungguh hal itu bagus jika dia ingin berhati-hati. Tapi ya, ini tidak bisa dijadikan sebagai syarat. Nah, ini anjuran hanya yang dinilai bagus dalam rangka berhati-hati saja. Seandainya seseorang tidak menempuh ini, tidak ada masalah. Artinya mengusap jabirah, ya, pembalut luka, perban, ya, itu sudah kita lewati bahwa itu adalah perkara darurat. Nah, perkara darurat itu tidak bisa diatur, terjadi bersifat dalam sifatnya insidental. Tiba-tiba orang luka, tiba-tiba patah, kemudian dibalut, ya, dipasangi jabiro, gips, ya, dalam keadaan dia tidak suci ketika itu dipakai, dipasang. Nah, jadi meskipun dikenakan dalam keadaan seseorang tidak suci, tetap diusap, tidak ada masalah. Nah, kemudian terkait dengan mengusap jabiro ini, ya, perhatikan, ya, jadi diusap seluruhnya, ya. Nah, jadi di sini fahami dengan baik, di ketika dikatakan yumsah alaiha al jabirah al-lusuq al-nafa'id, diusap jabirah itu diusap, ya, perban itu, pembalut luka itu diusap, maksudnya apa, diusap semuanya, ya, diusap semuanya, karena itu menutup seluruh bagian dari anggota yang wajib dibasuh. Nah, sehingga itu diusap semuanya, jangan ada yang ketinggalan, seluruh bagiannya harus diusap, bagian jabirah itu, pembalut kita, diusap semua. Faham, ya? Bisa dipahami? Ini jadi beda dengan apa tadi? Beda dengan mengusap punggung khuf, itu rukhsah itu. Oleh karena itu sudah kita lewati, mengusap punggung khuf, ya, cukup seminimalnya usapan, sehingga diusap sedikit sudah sah, tapi sebaiknya diusap mayoritas punggungnya. Nah, tapi diusap sedikit sudah sah. Nah, adapun jabirah dan semisalnya, ini harus diusap semuanya, karena ini apa, sifatnya darurat. Nah, oleh karena itu tidak dipersyaratkan dipakai dalam keadaan suci, tidak dipersyaratkan jangka waktu tertentu, dan wajib diusap semuanya, dan berlaku bukan hanya pada hadat kecil tetapi pada hadat besar juga, jadi pada wudu dan mandi. Nah, mengusap serban, ya, itu hanya berlaku pada wudu. Nah, ini antum tulis, khawatir antum salah paham karena di sini tidak diperjelas, ya. Tidak ada keterangan di sini, kan? Ya. Tidak ada. Hah? Tidak ada, kan? Antum catat. Al-mashu 'alal imamah fil wudu. Nah, fil wudu faqat, hanya pada wudu. Tidak berlaku pada mandi. Nah, hadis yang disebutkan di sini itu pada wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis pertama, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap atas serbannya, ya, dan ubun-ubunnya, dan kedua khufnya, itu berarti pada wudu. Nah, hadis yang kedua juga mengusap atas kedua khufnya dan khimarnya, ini serbannya, imamahnya, serbannya. Itu berarti pada wudu, kan? Nah, jadi mengusap serban, nah, itu juga hanya pada wudu. Tetapi tidak dipersyaratkan, ya, dikenakan dalam keadaan suci, dan tidak ada batas waktu tertentu dalam mengusapnya. Nah, bagaimana mengusap serban? Ya, mengusap serban, cukup dengan mengusap serban saja sudah mewakili. Seperti pada hadis yang kedua di sini, Nabi mencukupkan dengan mengusap serbannya saja. Ya, meskipun misalkan ada sebagian kepala yang terbuka, bagian ubun-ubunnya di sini terbuka, ya, telinga mungkin ada sebagian terbuka, tapi ketika diusap cukup dengan serbannya saja. Usap mayoritas serban di atas. Mayoritas, ya, mayoritas serban diusap. Tetapi afdol, ya, disunnahkan bersama serban jika memang ada bagian kepala yang terbuka, misalkan bagian ubun-ubun seperti hadits yang pertama dari Abu Hurairah Syu'bah, wa 'alan nas, ya, Nabi SAW mengusap atas serbannya dan ubun-ubunnya, maka sebaiknya diusap juga ubun-ubunnya. Nih, bagian depan kepala ini. Ya, jika kedua telinga terbuka, maka sebaiknya kedua telinga juga diusap. Ini afdol. Tapi tidak wajib. Yang wajib serbannya saja, yaitu mayoritas serban diusap. Nah, satu kali sudah mewakili. Nah, bisa difaham ini? Amma khimarul mar'ah, adapun kerudung wanita, wa huwa ma tughatti bihi ra'saha, yaitu, ya, kain yang dia pakai untuk menutup kepalanya. Nah, wanita tahu kerudung, kita semua tahu apa itu kerudung wanita. Nah, fal aula, maka al aula, yang lebih utama, alla tamsah alaihi, alla tamsah alaihi, yang lebih utama adalah wanita tidak mengusap atas kerudungnya pada wudu. Artinya, jika berwudu hendaknya dia copot, dia lepas untuk mengusap kepalanya. Illa kecuali idza kana hunaka masyaqqatun, illa idza kana hunaka masyaqqatun, kecuali idza kana, apabila hunak, di sana ada masyaqqah. Kana hunaka masyaqqah, ada masyaqqah, ada kesulitan. Ya, ada perasaan merasakan sulit, berat untuk melepasnya. Fi naz'ihi, dalam melepasnya, mencopotnya. Nah, ini perkecualian. Ya. Jika memang ada masyakkah, merasa sulit, berat untuk fi naz'ihi, dalam mencopotnya, melepasnya. Nah, aw li maradin, atau karena sakit, sedang sakit. Fi ra'si, aw li maradin fi ra'si, atau karena sakit di kepala. Ya. Au nahwi dzalik, atau semisal dengan itu, yang menjadi faktor, ya, pendukung untuk diusap, tetap dikenakan dan kemudian diusap. Nah, maka diusap. Adapun jika tidak ada faktor-faktor masyaqqah itu, masyaqqah fi nazi, apa contohnya? Nah, dijelaskan oleh ulama, contohnya misalkan hawa sedang dingin, ya. Ya, di tempat yang terbuka, hawa sedang dingin, dan dia tidak kuat membuka kepalanya, misalkan. Nah. Baik. Walau kana ra'su mulabbadan bihinna'in. Sudah selesai tadi tentang mengusap kerudung wanita, ya. Nah. Walau kana ra'su mulabbadan. Walau kana ra'su mulabbadan. Sandaya. Walau kana ra'su mulabbadan bihinna'in aw ghairihi. Apabila kepala terlumuri, mulabbadan, terlumuri dengan hinna. Ya, pacar. Aw ghairihi, atau selainnya. Pacar itu yang pewarna itu, yang dipakai untuk mewarnai rambut yang beruban. Nah, baik. Awairihi, atau selainnya. Fayajuzul mas'hu alaih. Fayajuzul mas'hu alaih, maka boleh mengusap atasnya. Di atas hinna yang melumuri itu dan semisalnya. Ya, tanpa harus dihilangkan. Li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa umuman, dan secara umum, ya, dan dikarenakan secara umum taharatur ra'si, kesucian kepala, fiha padanya syai'un minat tashid wa taisir. Taharatur ra'si, kesucian kepala, fiha padanya ada syai'un, ya, ada sedikit minat tashil wa taisir, pemberian kemudahan, keringanan ala hadhil ummah, atas umat ini. Nah, buktinya anggota wudu yang lainnya semuanya dibasuh, sedangkan kepala cukup diusap. Jadi hukum ini juga berlakunya pada apa ini? Pada wudu. Ini yang dimaksud di sini, mengusap kepala dalam wudu. Ketika kepala sedang dilumuri henna, ya, ada rambut yang beruban, kemudian dilumuri henna untuk diubah warnanya. Naam. Asalkan bukan warna hitam, ya, karena itu haram. Atau yang lainnya dilumurkan di kepala, maka tidak perlu dihilangkan, ya, cukup diusap. Nah, cukup diusap. Nah, pada wudu. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu, dan karena difahami, ya, dari segi makna hukum bahwa cara bersuci pada kepala terkait dengan kesucian kepala itu ada keringanan, ada kemudahan. Buktinya pada wudu seluruh dari empat anggota wudu semuanya dibasuh, sedangkan kepala hanya diusap. Artinya memang ada keringanan di situ. Bisa dipahami? Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.